Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah taala akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al Hasan ibn Al Husain al-ma'rufu bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Al-Ashir, hadis yang ke-10 atau hadis yang ke-128 dari Riyadhus Salihin. Qala wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan diriwayatkan juga dari beliau. Anhu berarti kembali ke sahabat yang sebelumnya sudah disebutkan. Pada beberapa hadis sebelumnya, lebih tepatnya hadis yang ke-6, beliau menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka di sini yang dimaksud adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bainama rajulun, suatu ketika ada seorang laki-laki, yamshi bi tariqin, berjalan di satu jalan, ishtadda alaihi al-atash, dan sangat kehausan. Fawajada bi'ran fanazzala fiha fashariba. Lalu dia mendapatkan ada sebuah sumur. Fanazzala fiha. Kemudian dia turun ke sumur tersebut. Fashariba. Setelah itu minum sampai puas. Thumma kharaja. Ketika dia sudah puas minum di dasar sumur, dia naik lagi keluar dari sumur tersebut. Fa idza kalbun yalhathu. Ketika dia sampai di atas, ternyata ada seekor anjing yang sedang yalhath. Yalhath itu menjulurkan lidahnya, berulang kali menjulurkan lidahnya. Ya'kulu thara minal 'atash. Yang sedang menjilati debu. Minal atas, karena saking kehausan. Jadi laki-laki ini tadi turun, sudah minum sampai puas, naik lagi ke atas. Sampai di atas, dia dapatkan ada seekor anjing di dekat sumur itu yang menjulur-julurkan lidahnya menjilati pasir, menjilati debu. Karena laki-laki ini tadi juga kehausan, makanya dia turun ke sumur. Anjing itu pun dengan kondisi yang sama, dia sangat kehausan, tapi tidak mampu untuk turun ke dalam sumur itu, sehingga yang bisa dilakukan oleh anjing tadi hanya menjilati pasir-pasir yang ada di sekitar sumur. Baik. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu min al-atash mithla alladhi kana qad balaghani minni. Sungguh anjing ini merasakan kehausan yang sangat sebagaimana aku tadi juga merasakan kehausan yang sangat. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an. Setelah mengatakan itu, dia pun kembali turun. Belum sempat beranjak dari sumur itu, dia kembali turun, masuk lagi ke dalam sumur. Famala'a khuffahu ma'an. Kemudian melepas khufnya dan dipenuhi dengan air. Dia isi khufnya itu. Khuf adalah apa namanya? Mala bisa ala rojul min julud wa nahwiha, sepatu yang terbuat dari kulit menutup di atas mata kaki sedikit, itu dia lepas diisi dengan air, kemudian dia bawa naik. Thumma amsakahu bifihi. Nah, bagaimana cara membawa naiknya? Naik ke atas sumur ini, jangan dibayangkan sumur-sumur di Indonesia, sumur-sumur lama ada apa namanya, ada timbanya, ada talinya, sumur di padang pasir, sumur alami, bukan sumur buatan. Tidak ada timbanya, tidak ada apa namanya yang jongak ke atas itu. Rata dengan tanah kemudian langsung sumur. Bisa bayangkan bagaimana effortnya? Harus berusaha naik ke atas itu. Nah, bagaimana cara laki-laki ini membawa sepatunya tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma amsakahu bi fihi." Dia gigit sepatunya itu tadi, khufnya tadi dengan mulutnya. Digigit kemudian dia berusaha naik. Hatta raqiya fasaqal galbah. Sampai kemudian dia naik ke atas, keluar dari sumur itu dan memberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi. Fasyakarallahu lahu faghafarallahu. Dengan perbuatannya itu Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya. Faghafarallahu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosa yang dia perbuat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini kisah terjadi di zaman dahulu sebelum para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah demikian, para sahabat mereka perhatian. Mereka adalah orang-orang yang ketika disampaikan ilmu menyimak dengan baik ilmu tersebut. Apalagi itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kisah tadi, para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innalana fil bahaimi ajran." Kita akan bisa mendapatkan ganjaran dari binatang-binatang itu. Al-bahaim, mana asalnya adalah hewan-hewan ternak. Tetapi ketika ini digunakan kepada selain binatang ternak, maka yang dimaksud adalah binatang secara umum. Kita bisa mendapatkan ganjaran pahala dari binatang-binatang itu. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Pada setiap jantung hati yang masih basah, di sana ada peluang untuk mendapatkan pahala. Ada kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jawaban beliau yang pendek ini menjadi akhirnya nanti akan menjadi sebuah kaidah yang berlaku sampai sekarang. Kebaikan apapun yang kita lakukan kepada makhluk Allah yang jantungnya masih hidup, yang jantungnya masih basah, itu bisa mendapatkan pahala. Jadi bukan terbatas hanya kepada manusia, termasuk kepada hewan-hewan itu. Tayyib. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Qala wa fi riwayatin lil-Bukhari. Dan disebutkan juga di dalam satu riwayat oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah, fasyakarallahu lahu. Disebutkan dalam riwayat itu lafadznya adalah syakarallahu lahu faghafarallahu faadkhalahul jannah. Lalu Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang tersebut, Allah mengampuninya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Taib, ada tambahan faadkhalahu aljannah. Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi keutamaan yang besar yang disebutkan dalam riwayat yang kedua. Ada tambahan nanti di akhirat Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebab apa? Sebab memberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi itu. Tayyib. Qala wa fi riwayatin lahuma. Juga disebutkan dalam riwayat lain oleh al-Imam al-Bukhari, demikian juga al-Imam Muslim rahimahumullah taala, dengan lafaz, atau boleh jadi ini adalah kisah yang lain tapi disebutkan oleh beliau berdua di dalam sahihnya. Bainama kalbun. Suatu ketika ada seekor anjing, yutifu birokiyatin, yang berputar-putar di rokiyah. Rokiyah adalah bi'r, sumur. Ada anjing berputar-putar di sumur. Dalam lafaz riwayat yang lain disebutkan yatufu haula rokiyah. Anjing itu berputar-putar di mulut sumur. Baik. Tidak bisa dia turun. Ingin apa namanya minum dari air sumur tersebut, tapi anjing ini takut untuk turun ke dasar sumur. Qad kada yaqtuluhul atosh. Dia sangat kehausan sampai hampir mati karena haus. Baik. Idra'ahu baghiyun min baghaya bani Israel. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang wanita baghi, seorang wanita pelacur, min baghaya bani Israel, dari pelacur-pelacur bani Israel. Al-baghi atau baghan adalah seorang wanita allati tumarisuz zina, yang sering berzina, makanya dia disebut dengan baghi. Kita terjemahkan dengan pelacur. Nah, ada wanita pelacur dari bani Israel yang melihat anjing tersebut. Fanaza'at muqaha. Dia pun kemudian melepaskan muqnya. Muq adalah sepatu wanita. Baik. Dia lepaskan sepatu itu. Fastaqat lahu bihi. Kemudian wanita ini berusaha memberikan minum kepada anjing tadi. Meskipun dalam riwayat ini tidak disebutkan bahwa wanita itu turun, tapi kita bisa pahami dari mana lagi air dia dapatkan kalau tidak turun ke dalam sumur. Maka otomatis wanita itu turun ke dalam sumur, menggigit sepatunya, mengambil air, kemudian dia naik lagi ke atas. Baru diberikan kepada anjing yang sedang kehausan tadi. Fasaqathu faghufira lahabihi. Setelah dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan tadi, menyelamatkan nyawa anjing yang kehausan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dia bihi, dengan sebab perbuatannya tadi. Jadi di sini tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan lafaz dengan dua lafaz, faghufira lahabihi. Allah ampuni dia dengan sebab perbuatannya tadi. Tapi penting, kenapa? Karena kalau melihat dosa yang dilakukan oleh wanita baghi ini tadi dengan berulang kali melakukan perzinahan, itu sebuah dosa yang sangat besar. Tidak ada yang mengingkari bahwa zina adalah dosa yang besar, apalagi dilakukan berulang-ulang. Namun dengan sebab dia menyelamatkan seekor makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kematiannya, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Tayib. Mafhum hadisnya? Tayib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Satu hadis dengan tiga riwayatnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam hadis tersebut memberikan banyak sekali faedah kepada kita. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang hadis lain yang juga pernah kita bahas di majelis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian, min syiraki na'lihi, dibandingkan tali sendalnya sendiri. Seberapa jauh nih tali sendal itu dari kita? Berapa senti jaraknya? Atau berapa meter jaraknya? Tidak ada dengan ukuran itu. Sangat dekat tali sendal itu dengan kita. Bahkan bersentuhan dengan kaki. Namun Rasulullah SAW menggambarkannya, surga itu lebih dekat kepada kita. Sebagaimana neraka juga, neraka itu lebih dekat kepada kita dibandingkan tali sendal. Artinya apa? Di dalam syariat ini ada beberapa perkara yang sebetulnya dalam konteks asalnya adalah perkara yang ringan, perkara yang mudah untuk dilakukan, dikerjakan. Tetapi ketika seseorang mengerjakannya, melakukannya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tendensi apapun dari amalan itu, meskipun amal itu remeh, itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Hukum sebaliknya, ketika seorang meremehkan satu saja dari hukum Allah Subhanahu wa taala, dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat dosa atau yang lebih besar daripada itu, namun dengan hati yang merasa tidak bersalah ketika melakukannya, itu bisa menjadi sebab dia akan dimasukkan ke dalam surga meskipun amal kebaikannya banyak. Tayyib. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, fa'amalun yasir syakarallahu bihi amilu hadal amal. Satu amalan kecil Allah Subhanahu wa taala bisa membalas kepada orang yang melakukan amalan tersebut. Wa ghufira atau wa ghafara lahu dzunub. Allah ampuni dosa-dosanya, wa adkhalahul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Tayib. Ini secara umum kisah Bani Israel yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kita baca sedikit apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, "Walamma haddatha sallallahu alaihi wasallam as-sahabata bihadzal hadis." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberitakan kisah ini kepada para sahabat, wa kanu radhiyallahu taala anhum ashaddan nasi hirsan 'alal 'ilm. Dan kita tahu para sahabat itu adalah orang-orang yang begitu semangat, antusias terhadap ilmu. la min ajli an ya'lamu faqat. Antusias para sahabat dengan ilmu, ini bedanya para sahabat dengan generasi akhir dari kaum muslimin. Para sahabat itu mereka antusias dengan ilmu tapi la min ajli an ya'lamu faqat, bukan hanya sekedar untuk tambahan pengetahuan. Ini para sahabat, bukan hanya sekedar tambahan pengetahuan. Beda dengan orang kebanyakan sekarang. Mereka antusias dengan ilmu tapi hanya sekedar bahan pengetahuan saja. Oh, saya sudah pernah tahu ini. Besok cari lagi ilmu, tujuannya apa? Saya sudah pernah tahu poin ini. Saya sudah pernah tahu permasalahan ini. Saya sudah tahu jawaban dari ini, dari itu. Hanya sekedar itu saja. Tidak ada keinginan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berbeda dengan para sahabat. Mereka keinginannya adalah langsung mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Tayyib. Fasalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajran." Kalau itu tadi hanya memberikan minum kepada anjing, dan kita tahu bagaimana status anjing di dalam Islam, ya kan? Diharamkan dagingnya. Kemudian ketika dia tersentuh oleh kita, harus membersihkannya. Najisnya juga najis, bukan najis yasir. Dibersihkan dengan cara khusus. Anjing itu, liur anjing juga demikian hukumnya. Tapi dengan kondisi anjing yang demikian, ketika dia sangat kehausan, hampir mati, kita menyelamatkannya. Ikhlas niat kita menyelamatkan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan dibalas oleh Allah. Maka para sahabat meyakinkan lagi supaya mereka benar-benar kokoh dalam mengamalkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. "Ya Rasulullah, masalah binatang kita bisa mendapatkan pahala?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli dzati kabidin rutbatin ajrun." Kaidah. Pada masing-masing jantung hati yang masih basah, di situ ada peluang untuk mendapatkan pahala. Tayyib. Li'anna hadzal kalb minal bahaim. Karena anjing ini termasuk dari hewan. Fa kaifa yakunu li hadzal rajul alladzi saqahu hadzal ajrul 'adzim? Tapi bagaimana seorang yang remeh melakukan perbuatan hanya memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan tadi, kok balasannya begitu besar? Fastaghrabu dzalika. Para sahabat pun menganggap asing, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun kemudian mengeluarkan kaidah tadi, mengeluarkan kalimat pendek yang kemudian menjadi kaidah. Taib, ini kalau binatang. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana jika itu manusia? Anak kita, teman kita, saudara kita, orang lain, tamu dan lain-lain. Engkau memberikan makan, engkau memberikan minum kepada seorang manusia, berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya ajr itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada anjing saja demikian, apalagi kepada manusia. Lebih dari itu, kepada seorang muslim. Kepada seorang muslim. Lebih besar lagi pahalanya. Saat mungkin contoh ringan hanya air putih, engkau berikan kepada saudaramu seorang muslim, tapi kamu berharap pahala dari air putih ini yang kau sediakan. Dia minum dari air ini, balasannya besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu ditunjukkan dari hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man saqa musliman 'ala dhama'in saqahu Allahu min rahiqin mahtum." Siapa yang memberikan satu air untuk diminum kepada seorang muslim 'ala dhama'in yang sedang kehausan, saqahu Allahu min ar-rahiqil mahtum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minum kepadanya dari rahiqul mahtum. Apa itu rahiqul mahtum? Ada di dalam Al-Quran tidak? Ada. Apa ayatnya? Semua sudah hafal. Apa ayatnya? Yusqawna min rahiqim mahtum. Terus khitamuhu misk. Mereka itu nanti akan diberikan minum oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga dari minuman rahiqum mahtum. Para ulama mereka berselisih pendapat tentang apa itu rahiqum mahtum. Kebanyakan mereka menyebutkan bahwa rahiqum mahtum adalah jenis khamr yang terbaik yang nanti akan disediakan oleh Allah di dalam surga. Taib. Ada lagi yang menyebutkan dia adalah minuman di dalam surga yang sangat lezat. Taib. Intinya adalah rahiqum mahtum itu air yang akan Allah berikan nanti di dalam surga kepada engkau, dan tidak pernah engkau akan mendapatkan air yang selezat itu dihadangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khitamuhu misk. Rahiqum mahtum itu ketika engkau minum, khitamuhu, selesai minum, dia akan menyisakan bau misk. Akan keluar bau misik. Nah, misik jangan dibayangkan misik di dunia. Misik surga wangi sekali. Yang bisa tercium dari jarak 60 ribu tahun perjalanan. Nah, setiap kali engkau minum dari rahiqum makhtum, gelas itu akan memberikan wangi misik. Bukan sengaja ditaruh misik. Atau mau praktekkan gelasnya dibasuh dengan misik diisi minuman, tidak seperti itu. Lebih nikmat. Ini rahiqum makhtum. Nah, siapa kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, man saqa musliman 'ala dhama'in, yang memberikan minum kepada seorang muslim dalam kondisi dia haus, Allah akan mengganjarnya dengan rahiqum makhtum. Ringan kan memberikan minum kepada muslim yang sedang kehausan. Ini pun juga tidak seberat yang kita bayangkan. Cari dulu mana teman saya yang sedang kehausan, berikan es, berikan minum, berikan teh, berikan kopi. Tidak sesulit itu. Ringan. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, itu pun mencakup kamu terhadap anak. Anakmu ketika datang kepadamu minta minum, bi, aku minta minum. Kenapa? Haus, habis main. Dia kehausan, anakmu. Dia seorang muslim. Ketika kamu berikan dengan niatan memberikan minum kepada seorang muslim, itu sudah akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu ribet seperti itu. Berikan minum kepada siapapun muslim itu. Saudaramu kah, ayahmu kah, anakmu kah, temanmu kah, dan seterusnya. Tayib. Juga tidak harus banyak, yang penting haus dia hilang. Tayib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin jilid yang ke-353 dalam cetakan saya, beliau mengatakan, laukana waladuka shaghir waqafa 'indal baradah yaqulu laka isqini ma wa asqaitahu wa huwa dham'an faqad saqaita musliman 'ala dhama'in fa innallaha yusqika minar rahiqil makhtum. Seandainya anakmu yang masih kecil, waqafa 'indal baradah, dia berdiri di samping tempat minum, tidak bisa mengambil minum itu dari tempatnya, yaqulu laka, mengatakan kepadamu, isqima, ya wahai ayah, berikan kepadaku minum ini, wa asqaitahu wa huwa dham'an, engkau berikan anakmu dengan minum dalam kondisi dia kehausan, faqad saqaita musliman, maka kamu telah memberikan minum kepada seorang muslim. Fa innallaha, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan memberikan kepadamu rahiqum makhtum, ajrun kathir bi'amalin yasir. Balasan yang besar, balasan yang banyak hanya dengan amalan kecil. Hafalkan ini kaidahnya. Ajrun kabir bi'amalin yasir. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun itu. Selama bisa kita lakukan, maka lakukanlah. Barangkali itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa engkau dan memasukkan engkau ke dalam surga. Taib. Lalu kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fausika ya akhi wa nafsi an tahrisa daiman ala ghtinamil a'mal bin niyatis salihah. Aku berwasiat kepada diriku sendiri juga kepada engkau wahai saudara-saudaraku, an tahrisa daiman, untuk engkau selalu berusaha, selalu bersemangat, bersungguh-sungguh, ala ghtinamil a'mal, untuk mengamalkan amalan-amalan bin niyatis salihah, dengan niat yang soleh, niat yang baik, niat yang bagus, niat yang lurus ketika beramal soleh itu. Supaya apa? Hatta tadakhira laka indallahi dhukhran yaumal qiyamah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan balasan dari amalan yang kamu lakukan, ikhlas itu, lurus itu, rela itu, Allah akan simpan nanti balasan besar di hari kiamat. Fakam min amalin shaghirin asbaha bin niyyati kabiran. Betapa banyak amalan yang kecil tapi bisa menjadi sesuatu yang besar hanya karena niatnya. Sebaliknya, wakam min amalin kabirin asbaha bil ghaflati shaghiran. Betapa banyak amalan yang itu adalah amalan besar tapi tidak menjadi apa-apa karena kelalaian hati dari orang yang mengamalkannya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, faedah yang penting kita ambil dari hadis ini yang terakhir adalah selalu perbaiki niat kita dalam melakukan amalan, apapun amalan itu. Supaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya simpanan besar ketika nanti kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Kita akan dikagetkan dengan sesuatu yang besar yang Allah hadirkan. Nih amalan, ini amalan. Banyak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat ada muslim yang dia kaget, terkejut ketika dihadirkan satu amalan besar nilainya, tapi dia tidak pernah melakukan amalan itu. Banyak hadis seperti contohnya seorang tua yang terkejut ketika didatangkan amalan besar, atau seorang tua yang terkejut dipakaikan mahkota yang bercahaya menyinari seluruh padang mahsyar. Mereka tidak melakukannya, tapi diberikan balasan sebesar itu. Hanya karena apa? Sebab kebaikan anak-anaknya. Orang tua itu diberikan mahkota. Dia tidak tahu kalau akan mendapatkan keutamaan tersebut. Dan hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian. Saat ketakutan kita dihadirkan di hadapan Allah untuk bertanggung jawab atas amalan-amalan kita, ternyata Allah hadirkan ada satu amalan besar, kita tidak pernah mengira amalan itu yang akan menyelamatkan kita. Tayyib wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Al-Hadi Akhar. Hadis yang ke-11. Ini masih dalam konteks yang sama yang akan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Amalan kecil, amalan ringan, tapi balasannya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anhu, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kisah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengisahkan, ra'aitu rajulan, atau dalam riwayat laqad ra'aitu rajulan. Sungguh aku telah melihat ada seorang laki-laki. Yataqallabu fil jannah, dia menikmati kenikmatan surga, bolak-balik ke sana kemari di dalam surga. Fi syajaratin qata'aha min dhahrit tariq, kanat tu'dhil muslimin. Sebabnya apa laki-laki ini dimasukkan ke dalam surga oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menikmati surga itu bolak-balik di dalam surga, kegirangan, sangat bahagia, gembira, hanya karena fi syajaratin, sebatang pohon. Qata'aha, yang dia potong, min dhahrit tariq, dari tengah jalan. Tu'dhil muslimin, yang mengganggu jalan kaum muslimin. Sebabnya adalah menghilangkan pohon itu. Dia lakukan amalan tersebut ringan karena mengganggu jalan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala balas kebaikannya dengan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Wa fi riwayatin, juga disebutkan dalam riwayat yang lain lafadznya, marra rajulun bi ghusni syajaratin. Pernah ada seorang laki-laki melewati ranting pohon, ala dhahrit tariq, yang melintang di tengah jalan. Faqala, lalu dia bergumam mengatakan, wallah launahyanna hadha anil muslimin, demi Allah aku akan singkirkan batang pohon ini atau ranting pohon ini dari jalan kaum muslimin. La yu'dhihim, jangan sampai ranting atau dahan ini mengganggu perjalanan mereka. Dia potong dahan itu, dia hilangkan ranting itu, fa'udkhilal jannah, lalu dia pun dimasukkan ke dalam surga Allah azza wa jalla. Tayyib. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Di sini meskipun tidak disebutkan Bukhari wa Muslim, tapi dari lafaz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menggunakan lahuma itu hanya pada riwayat-riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Sehingga kalau disebutkan wa fi riwayatin lahuma, ay wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim. Dalam satu riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim menyebutkan, bainama rajulun yamshi bitariqin wajada ghusna syaukin. Ketika suatu kali ada seorang yang sedang melintasi satu jalan, dia mendapatkan ada sebatang pohon yang berduri. Alat tariq, di tengah jalan, di jalan. Fa'akharahu, kemudian dia singkirkan batang berduri tadi. Fasyakarallahu lahu, Allah pun berterima kasih atas apa yang dia lakukan, Allah balas apa yang dia lakukan. Faghafara lahu, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang dikerjakan oleh laki-laki tadi. Tayyib. Ini ma'asyiral farahiman wa rahimakumullah, contoh yang kedua dalam hadis dengan beberapa riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, di mana kaidah tadi? Apa kaidahnya tadi? Sudah ada yang hafal? Hah? Apa kaidahnya tadi? Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kaidahnya apa? Hah? Tayyib. Rubba am rubba apa tadi? Ajrun kabir bi amalin shoghir. Berapa banyak balasan yang besar hanya disebabkan amalan yang ringan. Tayyib, tulis. Rubba ajrun kabir bi amalin qalil. Berapa banyak balasan yang besar hanya disebabkan amalan yang ringan. Tayyib. Nah, ini contoh yang kedua dengan tiga riwayatnya. Berarti malam ini sudah kita bahas 6 riwayat sebagai penegas kaidah tadi. Ada di dalam syariat ini amalan-amalan remeh, amalan-amalan ringan. Tapi ketika seorang mengerjakannya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, balasannya akan begitu besar. Baik. Kalau kita lihat tadi hadis yang kedua ini lebih ringan, lebih remeh dibandingkan hadis yang pertama. Hadis yang pertama masih butuh effort untuk turun ke sumur, untuk menggigit sepatu, memberikan minum kepada anjing. Ya, kalau kita bertemu dengan kondisi yang serupa itu. Kalau tidak, hadis yang kedua ini disebutkan oleh An-Nawawi pas, ringan. Ini sering kali kita bertemu di satu jalan ada gangguan, juga tidak mesti ranting. Di sini yang pertama pohon, dahan pohon besar melintang. Riwayat yang kedua hanya ranting kecil. Riwayat yang ketiga hanya ranting yang ada durinya. Disingkirkan oleh laki-laki tadi. Allah berterima kasih, Allah ampuni dia, Allah masukkan dia ke dalam surga. Tayyib. Kita tidak mungkin tidak melalui jalan. Setiap hari sudah berapa apa namanya kilometer kita akan lalui jalan itu. Dalam satu hari atau bolak-balik melalui jalan itu. Masa tidak pernah melihat ada satu gangguan? Bukan batang saja, batu sekiranya itu bisa memelesetkan, singkirkan. Apalagi ada apa namanya pecahan kaca, ada apa sih itu, singkirkan dari jalan. Kalau niat kita membersihkan gangguan itu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, barangkali dengan amalan tersebut Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tayyib. Kenapa demikian? Di riwayat ini, dalam hadis-hadis ini tidak disebutkan apa amalan orang yang melakukannya sebelum dan setelahnya. Tapi Rasulullah SAW hanya menyoroti perbuatan orang ini menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau kita lihat hadis pelacur tadi, ke belakangnya dosa yang dia lakukan itu besar. Berulang kali berzina dengan kesadarannya, dengan keinginannya. Betapa banyaknya dosa dari zina yang dilakukan itu. Tapi dengan amalan ringan tadi, dia ikhlas memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, Allah ampuni semua dosa-dosanya tadi. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini mempertegas judul bab yang disebutkan oleh beliau, banyak sekali jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan tersebut dan banyak sekali jalan-jalan untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya hanya dengan menata hati kita. Surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada sekarang. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Antum yakin surga itu sudah ada sekarang atau nunggu nanti hari kiamat, hancur dulu, ditiupkan sangkakala, baru Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka, kemudian dihidupkan manusia, lalu kemudian prosesnya dihisab, dimizan, diberikan apa begini-begini sampai masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, seperti itu? Atau sekarang sudah ada surga dan neraka itu? Sudah ada belum sekarang? Sudah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang juga sering kita ulang-ulang. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian wahai orang-orang yang beriman, ila maghfiratin mir rabbikum, untuk menuju ampunan Rabb kalian, wa jannatin, dan untuk menuju surga, 'arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Baik. Lalu Allah tutup ayat itu, u'iddat lil muttaqin. Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa maknanya u'iddat di sini? Kata para ulama ahli tafsir, u'iddat ay huyiat. Sudah Allah persiapkan. Artinya sudah Allah ciptakan, bahkan sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi umur surga sekarang itu lebih lama dibandingkan umur manusia. Sebelum Allah ciptakan Adam, surga itu sudah Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan Adam, neraka itu sudah Allah siapkan. Jadi ada surga itu sekarang, neraka itu juga ada sekarang. La tafnayani abadan. Surga dan neraka itu tidak akan pernah fana, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hancur. Latafnayani abadan. Semua selain itu akan fana. Manusia tidak ada satu yang abadi. Mereka semua akan fana, akan merasakan mati sebelum nanti dibangkitkan. Fana itu sesuatu yang tidak pernah merasakan mati sekalipun. Nah, surga tidak pernah dimatikan oleh Allah. Neraka juga tidak pernah dimatikan oleh Allah. Dari pertama kali diciptakan terus akan ada sampai nanti manusia dimasukkan ke dalam surga, sampai nanti manusia dimasukkan ke dalam neraka. Dalil yang kedua, ya hadis ini tadi, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku telah melihat ada seorang laki-laki yataqallabu yang dengan gembiranya dia bolak-balik di surga. Baik. Tidak ada ulama yang mengatakan laqad ra'aitu, aku melihat, yang dimaksud di sini adalah ra'yul manam, melihat di dalam mimpi. Tidak ada yang mentafsirkan seperti itu. Antum buka syarah manapun terhadap hadis ini, menunjukkan bahwa ini adalah ra'yul ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar terompah suara sendal Bilal di dalam surga. Baik. Itu suara dalam mimpi atau suara asli yang didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suara asli dari sendalnya Bilal sudah ada di dalam surga. Atau dalam hadis yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah istana yang cukup megah, yang sangat indah, dan di sana ada dayang-dayang wanita kecil-kecil di dalam surga tersebut. Keheranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takjub dengan keindahan surga itu dan semua pelayan-pelayannya. Baik. Ada banyak wanita di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Milik siapa ini wahai Jibril?" Apa kata Jibril? "Punya siapa surga itu? Punya siapa istana itu?" Hah? Siapa yang jawab tadi? Milik siapa? Tayyib, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sudah ada? Sudah, tayyib. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menyebutkan surga itu sudah ada sekarang dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih tidak yakin kita dengan surga Allah? Masih ada yang mempertanyakan surga itu masih gambling, masih belum jelas. Di mana keimanan dia? Nah, seperti itulah ujiannya. Kalau dengan amalan di dunia balasannya surga senikmat itu, sebagus itu, semegah itu, yang tidak akan pernah fana, amalan kita ini apa untuk menukar surga? Tidak ada. Maka di dunia ini kita beramal kuncinya hanya satu, keyakinan di dalam diri kita. Kalau kita tidak yakin dengan surga, mustahil kita bisa beramal dengan baik. Orang malas, kemarin anak ulang dua kali anak sampaikan di majelis berarti. Orang malas beribadah itu karena tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Nah, pelajarannya untuk kita, kalau engkau mau beramal dengan baik, yakin di dalam hati itu dikuatkan. Itu kunci pertamanya. Kuatkan keyakinan di dalam hati akan memunculkan amalan-amalan yang baik. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Taib. Hadis yang berikutnya. Athani Asyar, hadis yang ke-12. Wa anhu, dan dari beliau juga. Dari siapa? Sahabatnya Abu Hurairah. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa." Barang siapa yang dia berwudu, fa ahsanal wudu, lalu dia perbagus wudunya, dia sempurnakan wudunya. Thumma ata al-jum'at. Kemudian dia mendatangi salat Jumat. Fastama'a wa ansata. Setelah itu dia dengarkan khutbah dan dia diam saat khatib berkhutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati wa ziyadatu thalathati ayyam. Maka akan diampuni dosa-dosa dia antara Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah 3 hari. Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang berapa hari? 7 hari. Tambah 3 hari 10 hari. Apa amalannya? Berwudu, sempurnakan wudu di rumah, kemudian datang ke masjid untuk hadir salat Jumat. Setelah itu duduk mendengarkan khutbah dan diam. duduk dan diam. Ini berbeda. Mendengarkan dan diam, afan. Mendengarkan dan diam ini berbeda. Orang mendengarkan belum tentu diam. Jadi harus duduk, dengarkan khotib dan diam. Diam mulutnya juga diam fisiknya. Baik. Lalu kata Nabi SAW, waman massal haso faqad lagha. Apa buktinya? Kok fisiknya juga harus diam? Tangan tidak boleh main-main nih. Antum mendengarkan mulutnya diam tapi tangannya kesana kemari, sama saja dengan antum berbicara. Dalilnya kata Nabi SAW tadi, waman massal haso faqad lagha. Siapa yang bermain kerikil maka dia telah berbuat lagha, sia-sia dalam Jumat, pahalanya hilang. Paham? Jadi yang mendengarkan itu harus sempurna. Perhatikan anak-anak. Mendengarkan Jumat sempurna, datang ke masjid sholat Jumat, wudhu dari rumah, masuk ke dalam masjid, duduk yang baik, pilih tempat antum, kemudian tenang di situ. Imam khatib naik untuk menyampaikan khutbah, dengarkan khutbahnya, kemudian tutup mulut, tangan dikunci, benar-benar khusyuk mendengarkan khutbah. Baik, mendengarkan saja, tangannya bermain-main sesuatu. Ini digambarkan oleh Nabi, man masal haso, siapa yang menyentuh kerikil. Karena zaman dulu, di zaman Nabi SAW, masjidnya belum lantai bagus seperti ini, mengkilap seperti ini. Lantainya masih pasir dengan ada haso, kerikil-kerikil kecil. Bisa bayangkan sakitnya. Tidak ada karpetnya. Langsung sholat di situ. Mereka sholat juga dengan terompah, dengan sandal. Siapa yang mendengarkan Jumat dengan memegang-megang kerikil yang ada di masjid, faqadallahu. Maka dia melakukan lagwun, sesuatu yang sia-sia, menghilangkan pahala Jumatnya. Kalau di kita kiaskan, tidak ada kerikil di dalam masjid, tapi itu bisa dengan misal karpet, ada iwir-iwirnya. Antum dengarkan khutbah, tapi tangannya sambil bermain. Sama? Sama. Baik. Kalau tidak bermain itu yang di samping, ada debu dimain-mainkan. Didengarkan khutbah, tapi main-mainkan debu. Lagho? Sia-sia tidak? Sia-sia. Sama. Atau di situ, di pinggir lagi, main tembok, hanya sekedar krek krek krek, lagu lagun, sia-sia tidak? Sia-sia. Jadi yang dimaksudkan mendengarkan khutbah Jumat, fisik, hati, mulut, telinga, semua mendengarkan. Duduk yang baik, telinganya mendengarkan, mulutnya dikunci, tangan kakinya diam. Mafhum? Maka kalau hanya sekedar seremeh itu tidak diperbolehkan, yang lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Keluar untuk main-main di luar, meskipun hanya lari sebentar, sudah hilang pahala Jumatnya, dan seterusnya. Taib. Di dalam hadis ini Nabi SAW beliau hanya menyebutkan tentang al-wudu. Barang siapa yang berwudu dari rumah kemudian mendatangi Jumat. Tapi jangan lupa, bagi yang telah baligh mereka ada satu syariat lain ketika hari Jumat. Apa itu? Sebelum datang ke masjid, ghuslul jum'ah, mandi Jum'at. Menurut jumhur dan yang sahih pendapatnya adalah mandi Jum'at itu hukumnya wajib, tapi tidak membatalkan sholat Jum'at ketika tidak dilakukan. Hukumnya wajib, jadi bukan hanya sekedar berwudu. Kalau dalam hadis Abu Hurairah ini mafhum sekilasnya adalah berwudu saja, tapi di sana ada syariat untuk mandi Jum'at. Maka kelengkapannya dengan hadis yang lain, mandi Jumat, kemudian sempurnakan wudhu, berangkat ke masjid dan seterusnya sampai yang tadi. Bagi yang sudah baligh. Taib. Dalilnya, ghuslul Jum'ah, mandi Jumat itu menjadi kewajiban. Suatu ketika, ini nanti ada pelajaran penting. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sedang berkhutbah, khutbah Jumat di hari Jumat. Taib. Nah, Utsman bin Affan, sahabat Nabi, keutamaannya besar. Besar beliau, satu-satunya sahabat yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar? Benar. Taib. Umar sudah berkhutbah, Utsman terlambat datang. Beliau masuk ke masjid. Taib. Kemudian salat duduk. Taib. Nah, afan, bukan salat duduk. Beliau masuk langsung duduk. Ditegur oleh Umar bin Khattab langsung di atas mimbar. Umar bin Khattab menegur siapa? Utsman bin Affan. Sama-sama senior, sahabat senior, dan sama-sama dikenal, punya keutamaan masing-masing. Hanya saja Umar menjadi khalifah, Utsman belum menjadi khalifah. Ketika masuk langsung duduk, ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk melakukan sholat. Beliau pun kemudian sholat. Tapi kemudian Uthman ibn Affan menerangkan alasannya, kenapa kok beliau seperti terburu-buru datang ke masjid. Taib. Beliau mengatakan bahwa aku hanya mencukupkan diri dengan berwudu sehingga belum sempat mandi. Beliau belum mandi Jumat. Paham poinnya? Uthman ibn Affan belum mandi Jumat. Beliau hanya berwudu sesuai hadis Abu Hurairah ini, kemudian datang ke masjid, terlihat oleh Umar. Taib. Belum berwudu. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menegur Uthman ibn Affan dan mengatakan kepada kaum muslimin semuanya, menyindir Uthman bin Affan, idza ata ahadukumul jum'ah falyaghtasil, jika salah seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat maka dia wajib untuk mandi. Dia wajib untuk mandi. Lantas disampaikan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jum'at itu wajib bagi seluruh yang sudah ihtilam, maksudnya yang sudah baligh, yang sudah dewasa. Nah, beliau sampaikan itu, beliau tegur itu untuk Uthman ibn Affan. Dan beliau tidak memerintahkan Uthman ibn Affan untuk pulang. Meskipun beliau berpendapat wajib, tapi beliau tidak memerintahkan Uthman untuk pulang. Kenapa? Kalau seandainya Umar ibn Khattab memerintahkan Uthman ibn Affan untuk pulang, bisa jadi nanti datang lagi sholat Jumatnya sudah selesai. Baik. Nah, dari sini ditarik kesimpulan bahwa mandi Jumat itu yang pertama hukumnya wajib, tetapi ketika tidak dikerjakan dia hanya berdosa, tidak membatalkan Jumat. Mafhum? Dosa tetap, Jumatnya batal tidak. Dalilnya ini tadi. Kalau seandainya batal, maka Umar akan memerintahkan Uthman untuk pulang. Beliau akan memperpanjang khutbahnya sampai Uthman datang kembali. Tapi tidak, cukup dengan wudu itu, beliau hanya berdosa. Tapi pelajaran yang kedua di sini, bagaimana bagusnya muamalah para sahabat. Uthman ibn Affan dengan kesalahannya ditegur di depan kaum muslimin, dan yang hadir itu bukan sedikit. Masa pemerintahan Umar ibn Khattab 12 tahun lebih, dan beliau invasi hampir ke sepertiga dunia, sehingga yang hadir bisa dipastikan ketika itu adalah jumlah yang cukup besar. Uthman ibn Affan calon pengganti beliau sebagai khalifah yang ketiga, tapi ditegur dengan keras kesalahan beliau di hadapan kaum muslimin, di hadapan umum, beliau sama sekali tidak berubah sikap, tetap. Kenapa? Karena memang beliau dalam kondisi salah, beliau dalam posisi yang kurang tepat ketika itu. Dan ketika disampaikan dalil oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Uthman ibn Affan menerima. Tidak kemudian marah beliau. Kalau kita mungkin memikir sah-sah saja Uthman ibn Affan marah. Kenapa? Kok begitu cara menegurnya? Kok begini cara mengingatkannya? Tidak dilakukan oleh Uthman ibn Affan. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Dalam muamalah bisa saja kita salah satu sama lain. Bagaimanapun cara menegur teman kita, saudara kita, selama itu adalah kesalahan kita, terima teguran itu dan perbaiki, koreksi diri. Itu lebih mulia, dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Terjaga Islam, terjaga dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Uthman ibn Affan menggantikan Umar ibn Khattab, tetap tidak jatuh kemuliaan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau tetap sebagai sosok yang menjadi penopang dakwah Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini mungkin ma'asyiral farahimani wa rahimakumullah yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhirul 'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.